di sana, di Lampung, di tanah seberang. Ku terpikat dirinya, waktu entah mengapa tak tahu apakah sebabnya. Wes setahun tak ada berita, kangen kupik dalam hati membara. Mungkinkah tak merasa dalam hati Adinda, kakanda rindu di tanah Jawa. Pasti dia kok.